Tiada baris kata yang dapat kulafaskan untuk ku gambarkan erti pengembaraanmu. Tiada syarat yang mampu menciptakan yang setanding indahnya belai kasih. Tidak.